Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Al-mu'rabat, yani lafaz-lafaz yang bisa di-i'rab terbagi dua. Yang pertama yang di-i'rab dengan huruf, dengan harakat. Yang pertama yang di-i'rab dengan harakat. Kemudian yang kedua adalah yang di-i'rab dengan huruf. Yang di-i'rab dengan harakat ada empat. Isim mufrad, isim mutakhir, jamak mu'annats salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Semuanya hukum asalnya dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dikhafad dengan kasrah, dan dijazm dengan sukun. Itu hukum asalnya. Namun keluar dari hukum asal ini tiga pembahasan. Yang pertama jamak mu'annats salim. Jamak mu'annats salim dinasab dengan kasrah. Yang kedua isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif dikhafad dengan fathah. Kebalikan jamak mu'annats salim, dikhafad dengan fathah. Yang ketiga fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir dijazm dengan membuang huruf illat. Bukan dengan sukun tetapi dengan membuang huruf illat. Itu kesimpulan yang kita baca. Kata beliau rahimahullahu taala, wa aqulu al-aslu fil asya'il arba'ati allati tu'rab bil harakati an turfa'a bidhammati wa tunsaba bil fathati wa tukhfada bil kasrati wa tujzama bis sukun. Hukum asal pada empat lafaz yang di'rab dengan harakat itu di'rab dengan dirafa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dikhafad dengan kasrah, dan dijazm dengan sukun. Qala wa amma rafu bi dhammati fa innaha kullaha ya kullaba ya rabbnya taukid fa innaha kullaha qad ja'at 'ala ma huwa al-asl fiha. Maka sesungguhnya semua lafaz tadi datang sesuai dengan hukum asal padanya. Jadi semuanya kalau rafa dengan dhamma. Farufi'a. Farufi'a jami'uha bidhammati. Semuanya rafanya sama dengan dhamma. Wa mithaluha yusafiru Muhammadun wal asdiqa'u wal mu'minatu. Yusafiru fil mudhari' marfu. Tanda rafanya dhammah. Kenapa? Karena dia fil mudhari' yang tidak bersambung dengan akhir suatu pun. Muhammadun fa'il marfu dengan dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Wa huruf ataf wal asdiqa'u ia maktub ke Muhammad yang marfu. Sehingga asdiqa'u marfu. Tanda rafanya dhammah. Kenapa? Karena dia yang bertaksir. Wal mu'minatu waw juga wa'ataf mu'minat ma'atub ke marfu-marfu. Tanda rafanya dhammah. Kenapa? Karena dia jamak mu'annats salim. Semuanya empat-empatnya alal asal. Dhammah. Ya, tanda rafanya adalah dhammah. Qala fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu. Yusafir fi'lun mudhari' marfu. Kenapa marfu? Litajarrudihi minan nasib wal jazim. Karena dia kosong dari yang menasabkan dan menjazmkan. Tidak ada yang menasabkannya, tidak ada yang menjazmkannya. Wala patrafihi dhammah zahirah. Dan tanda rafanya dhammah zahirah. Kenapa? Karena dia fil mudhari yang lam yattasil bi akhirihi syai. Wa Muhammad fa'il marfu'. Wala patrafihi dhammah zahirah. Rafa'an dhammah zahirah kenapa? Karena wa huwa ismu mufrad. Wal isdiqa'u marfu'. Kenapa marfu'? Li'annahu ma'tuf ala marfu'. Jadi atapkan gaya marfu. Wal ma'tuf ala marfu marfu. Wa lam tarafihi dhammah zahirah. Kenapa? Karena wa huwa jamu taksir. Wal mu'minatu marfu. Li'annahu aydan ma'tuf ala marfu. Iya, yang ma'tuf ke marfu menjadi marfu juga. Wa lam tarafihi dhammah zahirah kenapa? Karena dia jamak muannats salim. Ini mudah. Kalau rafa semuanya dengan dhammah. Qala wa amma an-nasbu fil fathati adapun nasbu dengan fathah fa innaha kullaha ja'at 'ala ma huwa al-ashlu fiha. Sesungguhnya semuanya lafaz tadi datang sesuai dengan hukum asalnya. Di nasbu dengan fathah. Ma 'ada jam'a. Ya, ada kalau dia diawali dengan ma maka setelahnya harus mansub. Nanti dibahas dalam bab al-istisna. Ada kalau sebelumnya ada ma'ada maka jam'a harus mansub. Ma'ada jam'a al-munis salim. Ya. Dikecualikan jam'a munis salim. Kenapa? Fa'innahu yunsabu bil kasrati. Karena dia keluar dari hukum asal, dia dinasab dengan kasrah. Niabatan al-fathah. Wa mithaluha lan ukhalifa Muhammadan wal istiqa'a wal mu'minat. Lan adatun nasab. Ukhalifa fil mudhari mansub bilan. Tanya nasabnya fathah. Kenapa? Karena dia fil mudhari yang lam yattasil bi akhirihi syai. Muhammadan sebelumnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir musatir. Wujuban takdiruhu ana. Muhammadan maful bih. Karena nasabnya fathah kenapa karena dia isim mufrad. Wawaw ataf. Al-siqa ma'atuf kepada Muhammad. Yang ma'atuf kepada mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa karena dia jama' taksir. Sahidnya sekarang. Wal mu'minati. Wawaw ataf. Berarti dia ma'atuf ke mansub. Yang diatuf ke mansub itu mansub. Apa tanda nasabnya? Kasrah. Mu'minati. Kenapa tanda nasabnya kasrah? Karena dia jama' muannats salim. Jama muannats salim dalam keadaan nasab keluar dari hukum asal. Dia nasabnya dengan kasrah. Qala fa ukhalif fi'lun mudhari'un mansub bilan. Wa lam tunasbihi fathah zahirah. Ya, kenapa fathah zahirah tadi karena dia fil mudhari' yang lam yattasil bi akhirihi syai. Ya. Wa Muhammadan tadi mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Itu fa'ilnya. Fa'ilnya dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Wa Muhammadan maful bih mansub. Alamatu nasbihi fathah zahirah aidan. Kenapa tanda nasabnya fathah zahirah? Karena dia isim mufrad kama alimta. Wa asdiqa'a mansub. Kenapa mansub? Dia ma'tuf dan mansub karena dia ma'tuf ke mansub dan ma'tuf ke mansub mansub. Wala tasbihi tanda nasabnya adalah fathah zahirah aidan. Kenapa? Karena dia wa huwa jamu taksir kama alimta. Wal mu'minat ini syahidnya mansub. Liyanu ma'tufun ala mansub aidan. Dan kaidahnya wal ma'tuf ala mansub mansub. Wala tasbihi dan tanda kasrah tanda nasabnya adalah kasrah. Niabah ini fathah. Kasrah sebagai pengganti dari fathah. Kenapa dia tanda nasab yang kasrah? Karena li'annahu jama' muannats salim. Ini yang pertama keluar dari hukum asal. Ya, kalau dalam keadaan rafa, semuanya sesuai hukum asal. Dengan dhammah. Dalam keadaan nasab, semuanya dengan fathah kecuali satu. Jama' muannats salim. Yang kedua. Wa mal khafdu bil kasrah. Fa'innaha kullaha ja'at ala muhal asal fiha. Sesungguhnya keempatnya lafaz yang ada juga datang sesuai hukum asal padanya, yaitu dikhafat dengan kasrah. Ma'ada al-fi'lal mudhari. Ya, ini sekali lagi. Ya. Saya ingat satu ucapan Syekh Rahimahullah, Syekh Mughlah Rahimahullah Ta'ala. Saya lupa dalam kasetnya atau dalam buku, atau saya dengar dari guru, lupa. Yang jelas beliau, saya ingat sih di tulisan, di kitab beliau menyatakan kalau saya tidak paham satu kitab, saya tidak sedih. Tidak sedih. Kenapa? Karena namanya kitab, ya bisa jadi penulis yang mungkin sedang ya tergelincir ke dalam kekeliruan, atau percetakannya salah cetak. Iya. Tapi kata beliau, aku sedih adalah ketika aku baca Quran dan aku tidak paham apa yang aku baca. Iya, asyahid. Kita manusia tidak luput dari kesalahan. Yang sempurna hanyalah kitabullah azza wajalla. Di sini ma'ada fi'il mudhari. Benar? Keliru. Karena fi'il tidak ada yang dikhafat. Fi'il itu di awal pembahasan hanya di rafa, di nasab, di jazm. Iya. Yang benar apa? Ma'ada isim la yansarif. Iya, semuanya sesuai hukum-hukum asalnya. Kecuali apa? Ma'ada al-isma alladhi la yansarif. Saya ulangi. Ma'ada al-fi'l mudhari. Afwan, betul, berarti di sini kata beliau ma'ada al-fi'l mudhari fa innahu la yukhfadu aslan. Kata beliau, kecuali fi'il mudhari fa innahu la yukhfadu aslan. Nah, sahih, benar. Kata beliau, kecuali fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari tidak dikhafat dengan kasar? Karena namanya fi'il itu tidak dikhafat sama sekali. Wa ma'ada al-isma alladhi la yansarif. Dan juga kecuali isim la yansarif. Fa innahu yukhfadu fil fathati niyabatan al-kasar. Karena isim la yansarif itu dikhafat dengan fathah sebagai pengganti kasrah. Jadi dari empat yang ada, yang di i'rab dengan harakat, yang di i'rab dengan harakat ada empat, isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak mudhaf salim, ya, kemudian fi'il mudhari, yang keluar dari hukum asal di khafat dan kasrah adalah fi'il mudhari karena tidak bisa di khafat, dan kemudian kedua adalah isim la yansarif. Kenapa karena isim la yansarif di khafatnya dengan kasrah. Wa mithaluha marartu bi Muhammadin war rijali wal mu'minati wa ahmada. Marartu fi'il wa fa'il. Ba harfu jar. Muhammadin ia majrur dengan ba. War rijali waw wa ataf rijali ma'tuf ke majrur. Dan kaidahnya ma'tuf majrur majrur. Tanda jarnya apa? Kasrah. Kenapa? Karena di jamak taksir. Wal mu'minati mu'minati ataf juga ke majrur. Tanda jarnya kasrah sesuai dengan hukum asal. Qala wa ahmada. Ini baru keluar dari hukum asalnya. Wa ahmada. Wa ataf Ahmad. Iya, ma'tuf ke majrur. Makhthuf, ma'am yang ma'tuf ke makhfud. Majrur, majrur, mahfud. Apa tanda jarinya fathah? Kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif. Apa ilatnya? Ilatnya dua. Yaitu apa? Alamiyah dan wazan fi'il. Alamiyah dan wazan fi'il. Qala famarartu fi'il wa fa'il. Walba harfu khafdin. Wa Muhammad mahfudun bilba wa lam takhafdihi kasrah zahirah. Kenapa? Karena dia wahu isim mufrad munsharif. Kemaraf. Warijalu mahfud. Kenapa? Lianu ma'atuf ala mahfud. Walamu takhaf dihir kasar zahirah. Tanda khafadin juga kasar zahirah. Kenapa? Karena wahu jamu taksir munsharif kemaraf ta'idhan. Walmu'minat mahfud. Kenapa? Lianu mahfud ma'atuf ala mahfud. Aydhan. Karena dia ataf ke mahfud. Walamu nasbihi kasrah zahirah. Karena jamu manas salim. Kemaraf ta'idhan. Wa ahmada mahfud. Lianu ma'atuf ala mahfud aydan. Ya, yang ataf ke mahfud, yang ke majrur, majrur, mahfud. Warabat khafdihi fathah ni'abat dan kasrah. Kenapa tanda khafd yang fathah? Lianu isim lian sarif. Apa yang menghalangi dari sarif? Sehingga dia bisa ditanwin. Wal mani' lahu minas sarif adalah al-alamiyah wa wazan fi'il. Ada dua ilat, yaitu al-alamiyah dan wazan fi'il. Kalau yang terakhir kata beliau, wa majazmu bisukun. Fa anta ta'lamu anna jazma mukhtassun bil fi'lil mudhari'. Yang engkau telah tahu, engkau tahu bahwasanya jazm itu khusus ada pada fi'il mudhari'. Fa in kana sahihal akhir, sahiha khabar kana. Isimnya mana? Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Fa in kana huwa sahihal akhir, begitu. Kalau dia ini, kalau fi'il mudhari' itu sahihal akhir, fa inna jazmahu bisukun. Maka jazmnya dengan sukun, kama huwa al-aslu fil jazmi. Sebagaimana itulah hukum asal pada jazm. Wa mithaluhu lam yusafir khalidun. Lam ada itu jazm. Yusafir fi'il mudhari' mazum bilam tanda jazmnya sukun. Khalidun fa'id. Qala lam harfu jazmin. Hafdam nafin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafi jelas bermakna menafikan. Jazm kenapa? Karena dia menjazmkan. Qalb, karena mereka katakan qalb yang dipahami karena dia yaqlib al-mudhari' min al-mustaqbal ila al-madhi. Karena mereka katakan qalb karena dia merubah fi'il mudhari' yang tadinya bermakna hadir atau mustaqbal menjadi makna lampau. Itu qalb. Lam itu harfu nafin. Kenapa? Karena artinya menafikan. Jazm karena dia fungsinya menjazmkan. Qalb kenapa? Karena dia merubah, membalik fi'il mudhari yang tadinya bermakna istiqbal atau hadir menjadi makna madhi. Itu qalb. Qala wa yusafir fi'il mudhari majzum. Bila. Wa rabat jazmihi sukun. Wa khalid fa'il marfu. Wa rabat rafihi dhamma dhahira karena dia isim mufrad. Qala wa in kana الفعل المضارع معتل الاخر. الفعل ini isimnya, معتل khabarnya. Kalau fi'il mudhari معتل akhir, huruf illah di akhirnya, kana jazmuhu bihadfi harfil illah, maka jazmnya dengan harful harfil illah. Misaluhu lam yas'a bakrun walam yad'u walam yaqdi. Lam tadi apa? Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Yas'a fil mudhari majzum bilam. Apa tanda jazmnya? Hadfu harful illah. Yang huruf ilat. Apa huruf ilat yang dibuangnya? Alif. Jadi mana kita tahu ini tadi? Karena sudah kita di awal dulu. Karena apa? Harokat yang sebelumnya menunjukkan itu adalah alif. Ya, karena harf sebelumnya adalah fathah yang sesuai dengan fathah itu adalah alif. Walam yad'u sama yad'u juga majzum bilam. Tanda jazm apa? Membuang huruf ilat. Apa yang dibuang huruf ilatnya? Wau. Jadi memang kita tahu karena huruf sebelumnya dhammah, di dhammah. Temannya dhammah itu yang sesuai adalah wau. Demikian juga walam yaqdi, yaqdi fil mudhari' majzum bilam tanda jazmnya hadf huruf ilat. Apa yang dibuang? Iya. Bagaimana kita tahu? Karena huruf sebelumnya di kasrah. Sehingga dari sini kita tahu yang dibuang adalah ya. Fakullun min yas'a wa yad'u wa yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Semuanya majzum bilam. Wa rabt jazmihi tajazmnya adalah hadfu hadful alif min yas'a. Qara wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha 'alal alif. Hanya 'alaiha 'alal alif. Kenapa? Karena fathah sebelumnya, sebelum alif yang dibuang itu, dalil bahwasanya yang dibuang adalah alif. Qala wa hadfur wawi min yad'u. Dan dengan membuang wawu pada yad'u. Kenapa? Wa dhammatu qablaha, dhamma yang ada pada sebelum dia, huruf sebelumnya, dalilun alihah. Dalil ada atas dhamma yang dibuang. Qala wa hadfur ya min yaqdi. wal kasrah qablaha, kasrah pada huruf sebelumnya, dalilun alaiha, dalil atas adanya kasrah yang dibuang. Demikian, Allahu a'lam. Bismillah.